وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai, dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kitab Fadha'il Sahabah, bab yang ke-34, yaitu bab di antara keutamaan Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an. Ada beberapa hadis di bawah bab ini telah kita baca. Kemudian ada ralat-ralat yang atau beberapa ralat yang perlu kita luruskan. Pada pelajaran yang lalu, yang pertama tentang selain dari Hassan ibn Thabit radhiyallahu ta'ala an yang terpengaruh oleh isu berita dusta, ya kemarin kita sebutkan Sumamah, sebenarnya Mistah, ya sebenarnya adalah Mistah. Ini adalah kerabat Abu Bakar. Dia ditanggung hidupnya atau dinafkahi oleh Abu Bakar. Dan mulainya Aisyah ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengetahui berita itu setelah lama berita itu tersebar di kota Madinah adalah ketika dia keluar di malam hari bersama Ummu Mistah. Hadis dalam Sahih Bukhari, ya. Keluar bersama Ummu Mistah di kegelapan malam menemaninya yang ketika itu masih sakit untuk buang hajat. Kemudian Ummu Mistah tersandung, lalu dia latah mendoakan kecelakaan untuk anaknya Mistah. Ini yang membuat Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin penasaran. Lalu dia menanyakan sebabnya dan mulailah ketika itu dia mengetahui berita dusta tersebut. Jadi ini yang pertama kita ralat, bukan Sumamah tetapi Mistah yang terpengaruh larut, ya, bersama tersebarnya isu tuduhan bahwa ibunda orang-orang yang beriman, istri Nabi yang paling beliau cintai, As-Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, dituduh berbuat zina dan dia dibersihkan atau dibersihkan namanya oleh Allah dengan menurunkan wahyu yang dibaca sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua tentang hadis yang terakhir kita baca kemarin, itu hadis 6341, makna dari syair, bait syair yang digubah oleh Hassan di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk memujinya. hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharfa min luhumil ghawafili. Hasanun artinya adalah afifah, hasinatun afifah, kata An-Nawawi, hasinatun afifah, afifah bersih, suci, ya, wanita yang bersih, suci, kehormatannya, namanya, akhlak dan budi pekertinya. Kemudian razan, makna razanun, kata An-Nawawi, kamilatul aqli, yang memiliki akal yang sempurna, memiliki akal yang sempurna. Ma tuzannu biribatin ay ma tuttaham, bahwa dia tidaklah pantas untuk mendapatkan tuduhan, ya, diragukan kesuciannya, diragukan kehormatannya. Kemudian watusbihu gharfa, dan beliau menjadi lapar. Gharfa ja'i'ah, kata Nawawi, lapar. Min luhumil ghawafili, dari daging-daging. Di sini bangkai, ya. Dari daging-daging bangkai, maksudnya adalah dari menghibahi orang. Dia lapar dari menghibahi orang lain. Lapar berarti dia tidak memiliki bahagian dari dosa besar ini. Dikatakan lapar karena memang beliau tidak pernah melakukannya. Watusbihu gharza min luhumil ghawafili, memakan bangkai. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah untuk dosa ghibah, yaitu menceritakan kekurangan, keburukan orang lain di belakangnya. Zikruka akhaka bima yakrah, zikruka akhaka bima yakrah, engkau sebut saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai di belakangnya, itu ghibah. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menurut ungkapan Hasan di sini, ja'i'ah, lapar, artinya tidak memiliki bahagian untuk melakukan dosa ini. Ini pujian, ya, ini pujian untuk beliau. Dan kemudian masruq, yang kemarin kita telah pelajari, merasa tidak suka dengan keberadaan Hasan di hadapan atau di dekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian menyampaikan pujian-pujian. Dan dia memahami bahwa ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, orang-orang yang menjadi provokator, memiliki andil yang besar dalam tersebarnya berita dusta itu, dia akan mendapatkan azab yang besar, ancaman Allah. Ya. Maka tidak pantas beliau berada di depan atau di dekat Aisyah radhiyallahu anha, sementara Aisyah radhiyallahu anha justru membelanya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, 6342. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsanahu ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت kana yadhubbu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana yadhubbu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Aisyah memuji Hassan. Ya, bahwa dia yadhubbu sama dengan yunafihu di hadis sebelumnya. Yunafihu dengan yadhubbu. Yudafi'u. Ini sinonim dari kata-kata yunafih, yunafihu, nafaha, yunafihu munafahatan. Dalam ilmu saraf, nafaha, yunafihu munafahatan, artinya sama dengan dhabba yadhubbu dhabban. Ya. Madhabbatan, membela. Sama dengan dafa'a yudafi'u mudafa'atan. Artinya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan Aisyah. Kemudian walam yadhkur Hasanun Razan. Dalam hadis ini tidak ada bait syair tadi. Tidak ada bait syair, hanya ada pernyataan Aisyah yang tadi disebutkan oleh atau disampaikan oleh Imam Muslim, yaitu Hassan ibn Thabit adalah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hadis berikutnya 6343. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Yahya ibnu Zakaria an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Hassan ya Rasulullah ya idzalli fi abi Sufyan ya. Inilah hadis riwayat yang di isyaratkan oleh Aisyah tadi bahwa Hassan ibn Thabit pembela Nabi. Inilah ceritanya yang ia ceritakan sekarang ini. Kata Aisyah, Hassan ibn Thabit atau Hassan radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, i'zan li. I'zan li. Izinkan saya. I'zan li. Izinkan li saya. Ya. Berilah saya izin. Fi Abi Sufyan. Ya. Pada Abu Sufyan. Maksudnya, izin untuk menyerang Abu Sufyan. Menyerang dengan kemampuannya, dengan skillnya. Yaitu dengan syair. Itu yang dimaksud dengan uhjuhum. Serang dengan kata-kata kasar, kata-kata yang mencela. Sebagai pembalasan dari apa yang mereka terhadap apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hassan meminta izin kepada Nabi untuk menyerang kembali Abu Sufyan. Abu Sufyan Ibn al-Harith, ya. Ibn Abi Talib. Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi. Ya, Abu Sufyan ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. Ya, berarti paman Nabi, anak paman Nabi, ayahnya paman Nabi SAW. Abu Sufyan sebelum masuk Islam adalah orang yang paling keras menentang Nabi. Menentang kemenakannya sendiri, memusuhinya, menyakitinya, termasuk pamannya yang lain Abu Lahab, ya, yang sangat keras menentang Nabi, melawan dan memusuhinya, ya, menjelek-jelekkannya dan bahkan menghina, mencaci maki, padahal kemenakan sendiri, ya, itu Abu Sufyan bin Ibn al-Harith bin Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf. Jadi Hasan meminta izin untuk menyerang, meminta izin kepada Nabi untuk menyerang Abu Sufyan. Qal, kata Nabi, kaifa biqarabati minhu. Kaifa biqarabati minhu. Jadi Nabi khawatir ketika Hasan mencela atau melawan, membalas ya, cacian makian atau caci maki Abu Sufyan kepada Nabi yang menjelek-jelekkan keluarganya, Nabi khawatir nanti akan menyinggung keluarganya karena mereka sama. Kalau kamu membalasnya, nanti kamu akan mencela keluarga saya, mencela nenek moyang saya juga. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Fakaifa biqarabati minhu. Kalau kamu ingin membalasnya, apa yang kamu lakukan dengan kekerabatan, hubungan kekerabatan saya dengannya? Kalau kamu cela nanti nenek moyangnya, tentunya akan menyinggung keluarga saya juga. Ya, garis nasab saya juga. Ya. Qal, kata Abu Sufyan, kata Hasan, qala walladhi akramaka. Kata Hasan kepada Nabi menenangkannya, ya, demi zat yang telah memuliakanmu, bersumpah beliau Hasan, demi yang telah memuliakanmu, yaitu demi Allah, la usallannahu atau la asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal khamir. Sesungguhnya demi Allah, saya benar-benar akan menarikmu, ya, menarikmu dari mereka, maksudnya dari Abu Sufyan dan nasabnya, sebagaimana ditariknya rambut dari dalam adonan tepung, dari adonan. Ketika ditarik kan tidak ada, kalau dalam adonan atau dari dalam tepung itu nanti ditarik, dia tidak akan putus. Rambut itu akan ditarik dengan mudah karena bahannya kan lunak. Tidak akan putus, berbeda kalau dia lengket di benda keras, kalau ditarik kuat nanti akan terputus rambutnya sehingga tersisa di dalamnya rambut tersebut. Inilah perumpamaan yang diberikan oleh Hasan untuk menenangkan Nabi. Tidak usah engkau khawatir, demi Allah, ketika saya nanti menyerangnya, kamu tidak akan tersinggung sedikit pun. Garis nasabmu tidak akan tersinggung sedikit pun. Ini ya, diyakinkan oleh Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah, di dalam riwayat yang akan datang, setelah Nabi memintanya untuk mempelajari nasab mereka, nasab Nabi dan nasab Abu Sufyan ini, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena Abu Bakar Siddiq ansabul Arab. Abu Bakar Siddiq ini orang Arab yang paling mengenal nasab. Inilah keistimewaan orang Arab, mengenal garis nasab. Jadi dia, Abu Bakar, keahliannya bukan untuk mengenali garis keturunan dia dan kerabat-kerabatnya. Semua orang dihafalnya. Ya, dia hafalnya. Sehingga dia tahu siapapun dari orang, dari masyarakat dari suku Quraisy atau dari Quraisy, orang-orang Quraisy di Mekah itu tahu dia garis keturunan sampai puluhan orang ke belakangnya atau ke atasnya. Ini Abu Bakar. Maka Hasan bin Tsabit mendapatkan terlebih dahulu penjelasan dari Abu Bakar tentang nasab Abu Sufyan, sepupu Nabi, dengan Nabi, dari bagaimana garis nasab mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Bakar, maka ungkapan tadi yang diungkapkannya atau disampaikannya kepada Nabi, kepada Nabi SAW, demi Allah, saya akan cabut kamu dari celaan garis keturunanmu, dari celaan saya terhadap Abu Sufyan nantinya, seperti dicabutnya sehelai rambut dari dalam tepung atau dari dalam adonan, ya, sehingga dengan mudah tertarik dan tidak tersisa sedikit pun rambut di dalamnya. Engkau bersih nanti dalam celaan. Tidak akan tersinggung sedikit pun nasabmu. Itu setelah apa? Setelah mendapatkan penjelasan bagaimana nasab Nabi sampai kepada Abdul Muttalib dan nasab Abu Sufyan kepada sampai kepada Abdul Muttalib. Kedua-duanya kan dari keturunan Abdul Muttalib. Cuma kan berbeda. Berbeda ibu. Ya. Tidak sama. Maka itu yang diungkapkan oleh Hassan kepada Nabi menenangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Hassan. Maka Hassan pun berkata, karena ini mulai dia mengungkapkan syairnya. Wa inna sanamal majdi min ali Hashimin. Itu bagian pertama. Ya, seperti yang kita sampaikan kemarin dalam penulisan syair, dalam asara itu dibagi dua. Satu bait syair itu dibagi, dipotong dua. Ya. Dan bagian pertama ini juga ada istilah namanya. Kemudian bagian keduanya juga ada istilah namanya. Kalau tidak salah saya, yang keduanya adalah Rogers. Yang bagian pertamanya saya lupa. Ya. Tapi satu bait itu dipotong dua. Yang bait pertama atau bagian pertama ada istilahnya, bagian kedua ada istilahnya. Barulah sempurna satu bait. Nah, sekarang kita membaca bagian pertama dari bait pertama, yaitu wa inna sanamal majdi min ali Hashimin banu binti makhzumin wa walidukal abdu. Ini bait pertama dari syair atau dari syair yang disampaikan oleh Hassan kepada Abu Sufyan. Ya, wa inna sanamal majdi min ali Hashimin. Jadi dia mulai menelusuri garis keturunan keluarga Bani Hashim. Hashim ini adalah ayahnya Abdul Muttalib. Ya, saya menulis ya jalurnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ya, ini yang dimaksud dengan Alu Hashim. Makanya Nabi SAW Al-Hashimi, ya, Al-Hashimi, Al-Qurasi. Dia dari keturunan Hashim, yaitu ayahnya Abdul Muttalib. Kemudian Al-Qurasi, yaitu seseorang yang digelari dengan Quraisy dari kakek yang ke-14 atau yang ke-15 atau saya lupa ya, dia yang kebelasan dari kakek-kakek Nabi, antara Fihr bin Malik atau An-Nadhr, antara dua orang yang digelari dengan Quraisy, sehingga suku Quraisy itu diambil dari dia, ya, yang gelarnya Quraisy di bawah keturunan Kinana, ya, jauh dari Kinana, antara Fihr dengan An-Nadhr. Beliau inilah yang digelari dengan Quraisy sehingga nanti keturunannya dinamakan dengan suku Quraisy. Kemudian nanti di bawahnya nanti akan ada namanya Hashim dari keturunan beliau. Dari situlah Nabi diambil. Jadi sabda Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinana, yaitu Kinana dari keturunan Kinana, dari keturunan Ismail. Jadi Ismail punya keturunan. Nanti ada dari keturunannya jalur Kinanah ini. Namanya. Kemudian dari Kinanah yang banyak apanya jalurnya nanti dipilih oleh Allah Quraisy tadi. Ya, Quraisy yang dari keturunan Kinanah. Jadi suku Quraisy ini nanti Quraisy punya banyak keturunan juga jalurnya. Dari jalur itu dipilih oleh Allah siapa? Dari Hashim. Ya. Makanya Nabi Al-Hashimi Al-Qurasyi. Al-Hashimi yang tadi Hashim dan dia Qurasyi, yaitu yang dipilih oleh Allah dari keturunan Kinana. Ya, wastafani min Bani Hashim. Dari keturunan Bani Hashim itu yang sangat banyak dipilih oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Ya, dipilih oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita kepada Hashim, kepada bait syair tadi. In wa inna sanamal majri. Sesungguhnya sanam puncak Ya. Asalnya sanam ini punuk unta. Yang tertinggi dari badan unta punuknya. Jadi sesungguhnya sanam al-majdi, al-majdi keagungan, kemuliaan. Ya. Sesungguhnya puncak kemuliaan min ali Hasyim, dari keturunan Hasyim, al-Hasyim, keturunan Hasyim adalah Banu binti Makhzumin, yaitu laki-laki dari keturunan wanita dari keluarga Makhzum. Yang dimaksud dengan wanita ini adalah Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah, istri Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdul Muttalib itu punya beberapa orang istri. Saya tulis di sini ada tiga yang dijelaskan dalam bait syair ini. Ada tiga ya. Pertama Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Ini yang dari keturunan Hasyim dari jalur Abdul Muttalib itu yang mencapai puncak kemuliaan, yaitu dari keturunan wanita ini. Suaminya satu, tapi dari keturunan dari jalur wanita ini nanti yang mereka yang memiliki kemuliaan yang tertinggi. Banu binti Makhzum, yaitu maksudnya Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Nanti anak Abdul Muttalib dengan beliau ini, dengan Fatimah ini, nanti ada beberapa orang anaknya. Yang pertama Abdullah, ayahnya Nabi. Kemudian Zubair, paman Nabi. Kemudian Abu Talib. Nah, inilah rahasia kenapa Abu Talib itu sangat mencintai Nabi. Kenapa? Karena kemenakan kandungnya. Ya, kemenakan kandungnya. Dia dengan ayahnya Nabi SAW saudara kandung. Ya. Abdullah, Abu Talib dengan Zubair. Ini dari sini yang dipuji oleh Hasan, bahwa dari keluarga Hasyim itu yang maksudnya dari jalur Abdul Muttalib itu yang sampai ke puncak kemuliaan Sanam al-Majri adalah dari jalur istrinya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Kemudian Abdul Muttalib punya istri yang lain namanya Halah. Halah bintu Wahab. Ini nanti anaknya adalah Hamzah, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Safiyah, bibi Nabi yang juga masuk Islam, jadi sahabat Nabi. Safiyah, Hamzah, saudara keduanya saudara kandung, anak dari Abdul Muttalib, dari istrinya Halah bintu Wahab. Ya. Bin Abdul Manaf. Kemudian istrinya yang ketiga, yang nanti adalah ke jalurnya siapa? Jalurnya Abu Sufyan yang tadi dicela, yang akan dicela oleh Hasan. Abdul Muttalib ini punya istri yang lain namanya Sumayyah bintu Mauhab. Sumayyah bintu Mauhab. Sebelum kita lanjutkan istri yang ketiga ini, kita kembali ke syair agar kita lebih paham. Kata Hasan, sesungguhnya puncak dari kemuliaan keturunan Bani Hasyim adalah keturunan dari perempuan atau dari anaknya Makhzum, yaitu Fatimah tadi. Yang dia punya anak tiga, yang salah satu dari tiga anaknya itu adalah Abdullah, ayahnya Nabi. Ini kan pujian untuk Nabi. Pujian untuk Nabi, kemudian pujian untuk keturunan Abu Talib. Ya. Karena anak-anaknya Abu Talib ini hampir semuanya masuk Islam. Ja'far, Ali, ya. Dan yang lainnya, wanita-wanita yang lainnya seperti Ummu Hani. Ummu Hani anaknya Abu Talib, sepupu Nabi yang juga menjadi muslimah. Sahabat wanita yang luar biasa. Ya. Jadi itu dua istri, istri yang pertama, dan itu yang diinginkan oleh Hasan, bahwa yang paling mencapai tingkat kemuliaan yang tertinggi adalah dari keturunan wanita ini. Kemudian wawalidukal abdu, dan ayahmu adalah hamba sahaya. Ayahnya Abu Sufyan siapa? Al-Harith. Ayahnya, ayah kamu hamba. Ini sudah celaan kepada Abu Sufyan. Wa waliduka, dan ayahmu wahai Abu Sufyan itu Harith bin Abdul Muttalib adalah hamba sahaya. Kok bisa? Ya. Nah, ini tadi kembali kita ke garis keturunannya tadi. Abdul Muttalib punya istri yang ketiga namanya Sumayyah bintu Mauhab. Sumayyah bintu Mauhab. Yang nanti dia akan memiliki anak dari istrinya ini yaitu Al-Harith ayahnya Abu Sufyan. Sumayyah ini ayahnya Mauhab, Sumayyah bintu Mauhab. Ayahnya Sumayyah ya. Ayah adalah Mauhab dan Mauhab ini hamba sahaya. Mauhab ini adalah hamba sahaya. Ya. Jadi neneknya Abu Sufyan ya. Abu Sufyan bintul Harith bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya kan? Neneknya dia bukan neneknya Nabi. Neneknya dia adalah Sumayyah bintu Mauhab. Sumayyah bintu Mauhab wanita ini ayahnya budak. Ayahnya budak. Nah ini yang dimaksud oleh Hassan. Jadi tidak ada hubungan sedikit pun dengan Nabi. Dia cela bahwa ayahmu ternyata adalah masih ada keturunan budak. Wa walidukal abdu. Ya. Kemudian qasidatahu hadhihi. Ya. Qasidatahu hadhihi. Qasidahnya ini. Maksudnya setelah mendapatkan izin dari Nabi lalu Hasan memulai menggubah syair-syair menjadi sebuah qasidah. Jadi qasidah itu adalah kumpulan dari syair. Kumpulan dari bait-bait syair. Ya. Itu namanya qasidah. Kalau kita qasidah apa? Nyanyian. Ya. Kalau qasidah dalam bahasa Arab adalah kumpulan dari bait-bait syair yang disusun. Ya. Itu namanya qasidah. Makanya orang-orang dahulu banyak sekali qasidah-qasidahnya. Maksudnya kumpulan syair-syair baik itu berkenaan dengan akidah dan bisa jadi tentang pujian-pujian kepada Nabi SAW dan yang lain-lain. Namanya qasidah. Jadi Hasan bin Tsabit menyampaikan sebuah qasidah kepada Nabi yang isinya adalah pujian untuk Nabi dan celaan untuk Abu Sufyan. Yang mana bait pertamanya tadi wa inna sanamal majdi min ali hasimin banu binti makhzumin wa walidukal abdu. Itu pangkal dari bait syairnya, sisanya tidak disebutkan di sini. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah bahwa Hasan adalah pembela Nabi. Pembela Nabi. Ya. Dan kata An-Nawawi sebenarnya Imam Muslim di sini tidak menyebutkan bahagian kedua dari syairnya atau bait kedua dari syairnya, padahal bait keduanya lebih menghunjam lagi apa serangannya atau lebih menonjok apa menohok, lebih menohok. Maka An-Nawawi di dalam syarahnya menyebutkan bait kedua dari syair tersebut. Ya, apa ada di sini? Ah, itu ada di halaman 434 di alinea terakhir. Ada alinea terakhir? Sebenarnya, sudah? Ya. Sebenarnya setelah bait ini, maksudnya bait yang ada dalam hadis, ya, wa inna sanamal al-majdi min ali hasimin banu binti makhzumin wa walidukal abdu. Itu bait pertama. Setelah itu ada bait lagi, ada satu bait lagi yang tidak disebutkan oleh Muslim di sini. Muslim tidak menyebutkan dalam sahihnya, dalam kitab ini. Dalam kesempatan ini akan saya sebutkan, kata Nawawi, untuk menyempurnakan pemahaman bait itu. Untuk lebih sempurna pemahaman bahwa ini benar-benar serangan untuk Abu Sufyan. Kalau tadi kan hanya sekedar menyampaikan bahwa ayahnya ternyata dari unsur keturunan Buddha. Ayahnya Abu Sufyan. Seperti tadi karena ibunya ayahnya ini atau neneknya Abu Sufyan yang istri Abdul Muttalib itu adalah Sumayyah bintu Mawhab yang ayahnya Mawhab itu adalah Buddha. Dan ibunya kata Nawawi ibunya Abu Sufyan itu sendiri. Jadi Al-Harith punya ibu, ayahnya kan Abdul Muttalib, ayahnya Abu Sufyan ini yaitu Al-Harith, ibunya Sumayyah bintu Mawhab yang ayahnya Buddha. Al-Harith ini menikah dengan seorang wanita yang juga Buddha. Jadi ibunya Abu Sufyan Buddha. Ya, ibunya Buddha. Istrinya Al-Harith bin Abdul Muttalib ini, paman Nabi, itu juga Buddha. Seperti yang ditegaskan oleh An-Nawawi. Jadi Abu Sufyan ini ibunya Buddha. Kemudian ibu dari ayahnya anaknya Buddha. Ibu dari ayahnya, maksudnya neneknya Abu Sufyan ini adalah anaknya Mawhab, yang Mawhab ini adalah Buddha. Ini tentang yang pertama. Kemudian tambahan baitnya yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini adalah wa man waladat abna'u zahratin minhumu kiramun wa lam yaqrab ajaizukal majdah. Dan orang-orang yang dilahirkan dari anak-anaknya Zahra, ya, di antara mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, di antara mereka adalah orang-orang yang mulia. Ini keturunan yang lain yang juga dari Bani Hashim yang mencapai kemuliaan. Yang termulia adalah keturunan wanita tadi, Fatimah bintu Amr itu yang termulia. Kemudian ada lagi yang lain. Sementara kata Hasan kepada Abu Sufyan, sementara nenek moyangmu selain dari Abdul Muttalib itu semuanya jauh dari atau sama sekali tidak mendekati kemuliaan. Walam yaqrab ajaizukal majdah. Dan nenek moyangmu sama sekali tidak mendekati kemuliaan. Maksudnya tadi ibunya Buddha, nanti dari ayahnya itu ternyata ibunya juga Buddha. Ibunya juga Buddha. Ibunya adalah anak seorang Buddha. Nah, ini bait kedua yang ditambahkan oleh Imam Nawawi untuk menyempurnakan cacian. Dan cacian ini sebenarnya sah-sah saja karena membalas. Ya, membalas cacian. Dan ini dibenarkan oleh agama. Membalas keburukan orang lain dengan setimpal dibenarkan. Memaafkan lebih utama. Membalas lebih dosa. Orang tadi sudah tidak berdosa, justru kita yang berdosa. Ya. Membalas dibenarkan oleh agama kita. Dibenarkan untuk membalas kejahatan atau keburukan orang kepada kita, tetapi apakah kita mampu membalas dengan yang setimpal atau lebih rendah dari kesalahan orang atau keburukan orang? Ini yang sangat kecil kemungkinan. Justru yang membuat kita puas ketika kita membalas lebih. Membuat kita puas. Satu dua kata diucapkan, nanti balasannya lebih dari 10 kata. Barulah kita puas. Dan ini justru yang berdosa bukan lagi dia. Tetapi kita yang berdosa, kelebihannya itu membuat kita berdosa. Makanya agama lebih mengedepankan memaafkan karena menutup bagi mengutuk celah untuk berdosa. Dan kita pasti berpahala karena memaafkan. Ya. Karena wa anta'fu khairan lakum. Dan bila mana kalian memaafkan itu lebih baik. Makanya Nabi SAW ketika Hasan bin Tsabit meminta izin untuk melawan, untuk membalas, maka dia izinkan. dan dia membalas dengan balasan yang sangat, ya, dengan balasan yang sangat sederhana, tetapi menohok tadi. Dia kalau Abu Sufyannya itu hampir setiap hari mencela, dan Nabi hanya membalas dengan, bukan Nabi juga yang membalas, tetapi Abu Hasan yang membalas, itu pun dengan hanya sekedar beberapa kata, jauh lebih sedikit daripada kata-kata yang diucapkan oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam kepada Nabi SAW. Ya. Dan Nabi sudah puas dengan balasan Abu Sufyan tadi, balasan Hasan kepada Abu Sufyan. Kembali kita ke hadis. Ya. Jadi ditambahkan oleh Nawawi bait yang kedua, bahwa keturunan atau nasab nenek moyangmu sama sekali tidak mendekati kemuliaan, sementara nenek moyangnya Nabi mendekati kemuliaan, bukan puncak kemuliaan, malah puncak kemuliaan. Itulah hadis yang ke 6343, dan itu bentuk pembelaan Abu Hasan kepada Nabi SAW. Pembelaan Hasan bin Thabit untuk Nabi SAW. Berikutnya 6344. Iya. Kita akan mengatakan istrinya Fatimah binti Amr, anak mereka siapa? Abdullah, Zubair dengan Abu Talib. Iya. Itu satu ayah, satu ibu, saudara kandung. Zubair, kemudian bukan Zubair bin Awam, ya, Zubair yang lain, ya, kemudian Abu Talib, kemudian Abdullah ayahnya Nabi. Ini dari karena wanitanya, karena dari jalur wanita itu yang mulia dari bani Makhzum. Kemudian Hala itu Hamzah tadi, ya, Hala bintu Wahab itu anaknya mereka, Hamzah dengan Sofiyah. Ini juga yang memiliki kemuliaan, ya, karena tidak ada unsur perbudakan di sana. Istrinya, keturunannya dari jalur Sumayyah bintu Mawhab tadi, itu Sumayyahnya sudah anak budak dari yang dimiliki oleh Abdul Manaf, keturunan Bani Abdul Manaf. Sementara ibunya Abu Sufyan, istri dari Al Harith ayahnya, juga budak wanita, seorang budak. Ini yang dicela oleh Hasan bin Thabit. 6344, Imam Muslim mengatakan haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdah qala haddatsana Hisham bin Urwah bihadzal isnadi qala ista'dzana Hasan bin Thabit an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hija'il musyrikin wa lam yadhkur Aba Sufyan wa qala badal al-khamir al-ajil. Ini hadis yang hampir sama, dibawakan kembali dengan jalur sanad yang lain, di mana Hasan bin Thabit meminta izin kepada Nabi untuk mencaci atau mencela orang-orang musyrikin yang telah menyakiti Nabi, ya, untuk membalas cacian mereka. Ya, di sini disebutkan orang-orang musyrikin. Kalau tadi kan Abu Sufyan, dan tidak bertentangan, karena Abu Sufyan ketika itu masih termasuk orang-orang musyrikin. Ya. Kemudian ada perbedaan yang di sana adalah sebagai kama tusallu asy-sya'iratu min al-khamir. Kata-kata khamir itu di sini al-ajin. Al-khamiru dengan al-ajin sama artinya. Al-khamiru dengan al-ajin sama artinya. Yang maksudnya adalah adonan. Ya. Tepung yang diadon untuk dibuat roti, yang sudah diadon itu namanya ajin. Kan terkadang bercampur dengan rambut. Kalau yang mengadonnya perempuan kan jatuh ke dalam tepung yang sudah bercampur dengan, kalau sekarang dengan telur, dengan pengembang, dengan air. Nah, kemudian diaduk. Terkadang bercampur dengan rambut, kemudian rambutnya ditarik. Dalam kondisi seperti itu sangat mudah untuk ditarik. Nah, ini yang menjadi perumpamaan Hasan bin Thabit tadi untuk membersihkan nasab Nabi dari celaannya yang memang bergabung. bergabung nasab mereka, tetapi ternyata tidak sedikit pun menyinggung nasab Nabi SAW. Tidak menyinggung Abdul Muttalib, paman mereka, kakek mereka, justru menyinggung hanya dari keturunan dari pihak ibu mereka. Ya. Itu saja. Al-Khamir dengan Al-Ajin sama. Al-Khamir, Al-Ajin sinonim. Baik, 6345. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Layth qala haddatsani abi an jaddi. Ini cucu Abdul Malik meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Ya, dari kakeknya. Ini keturunan ahli hadis. Ya, keluarga ahli hadis. Qala haddatsani Khalid bin Yazid qala haddatsani Sa'id bin Abi Hilal an Umarah bin Ghaziyah an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qal uhju Quraisyan. Uhju Quraisyan, sebenarnya tanpa alif ya, uhju itu tanpa alif yang bisa jadi pakai alif, yang dimaksud adalah semua uhju Quraisyan. Ya, pakai alif untuk banyak orang. Uhju Quraisyan fa innahu ashaddu alayya min raskin bin Nabli. Nabi meminta para sahabat, nah berarti memang uhju, pakai alif ya. Uhju, balaslah dengan kata-kata celaan-celaan orang-orang Quraisy terhadap saya. Itu maksudnya. Dengan kata-kata atau dengan syair, celaan-celaan, cacian-cacian orang-orang Quraisy terhadap saya. Fa innahu ashaddu 'alaiha min raskin bin Nabli. Karena bila nanti dibalas dengan syair-syair, ini akan sangat menyakiti orang Quraisy lebih dari hujanan panah. Lebih dari hujanan panah. Jadi anak panah yang dihujankan ketika pertempuran dalam peperangan, nanti dihujani dengan anak panah, celaan dengan syair tadi sangat menyakiti orang-orang Quraisy. Ini yang diinginkan oleh Nabi sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW. Maka fa'arsala ila bni Rawaha. Ya. Pertama kali untuk merealisasikan permintaan Nabi ini, dikirimkanlah utusan kepada Abdullah ibn Rawaha, sahabat Nabi. Ya. Lalu datanglah Abdullah bin Rawaha. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, faqala uhjuhum. Seranglah atau balaslah mereka dengan kata-kata yang menyinggung dan mencela mereka. Fahajahum. Maka Ibn Rawaha melakukannya, falam yurdih. Namun apa yang diungkapkan oleh Ibn Rawaha belum memuaskan Nabi. Ya, belum memuaskan Nabi. Celaannya itu belum tidak membuat orang Quraisy. Ya, maksudnya mereka merasa biasa-biasa saja. Sehingga Nabi tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Ibn Rawaha. Fa'arsala ila Ka'b bin Malikin. Ini penyair-penyair sahabat. Sastrawan-sastrawan sahabat. Ibn Rawaha, Ka'b bin Malik. Ya. Fa'arsala ila Ka'b bin Malik. Saya teringat ketika kata-kata Ka'b bin Malik ini, dia sendiri yang mengakui bahwa dia pandai berbicara. Pandai merangkai kata. Ketika kasus apa? Kasus mereka, dia dengan dua sahabatnya tidak ikut perang Tabuk. Ya, tidak ikut perang Tabuk. Berlalai-lalai, menunda-nunda, akhirnya tidak ikut berangkat. Setelah jauh perjalanan, baru Nabi bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Ya. Sementara yang terlambat masih sempat menyusul. Tapi beliau dengan dua temannya tidak ikut. Memang tidak ikut. Sampai pulang dari peperangan, Kemudian yang tidak ikut langsung menghadap Nabi, menyampaikan alasan-alasan uzur. Orang-orang munafikin menyampaikan uzur-uzur mereka dan Nabi menerima. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an sudah mendengar kedatangan pasukan ini dan dia mulai berbicara di dalam hatinya. Apakah saya berbicara dengan jujur? Atau saya memberikan uzur-uzur? Ya. Demi Allah, untuk memberikan uzur itu saya orang yang paling menguasainya. Karena dia pandai menyusun kata. Ini yang dimaksud. Karena dia pandai menyusun, merangkai kata, pandai berbicara, dan termasuk sastrawan, maka dia diminta juga untuk membalas cacian-cacian Quraisy dengan kata-kata. Ya, tetapi hasilnya juga tidak terlalu memuaskan Nabi. Thumma arsala ila Hassan bin Thabit. Kemudian diutuslah utusan untuk memanggil Hassan bin Thabit untuk melakukan apa yang diminta oleh Nabi. Falamma dakhala alaih, ketika Hassan bin Thabit menjumpai Nabi, qala Hassan. Ya. Maka Hassan berkata, ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, qad ana lakum an tursilu ila hadzal asad ad-darib bi dhanbihi. Dia mengatakan kepada kepada yang hadir ketika itu, bisa jadi Nabi dan para sahabat yang lain, sungguh telah tiba saatnya, ana lakum an tursilu ila hadzal asad ad-darib bi dhanbihi, untuk mengutus seseorang mengerahkan pasukan, ya, untuk mengutus seseorang untuk meminta kekuatan atau kemampuan dari seekor singa, al-asad, singa ad-darib bi dhanbi, yang memukul-mukulkan ekornya. Dia mengumpamakan dirinya seperti singa, yang singa itu sedang mengibas-ngibaskan ekornya. Inilah dia bangga dengan tugas itu. Dia bangga dengan tugas yang diembannya, yang diminta langsung oleh Nabi. Maka dia mengatakan, memang sudah saatnya kalian mengerahkan tenaga dan kemampuan dan skill saya. Dan karena saya adalah seekor singa yang mengibas-ngibaskan atau menepuk-nepukkan ekornya. Maksudnya, kata Nawawi, keberaniannya seperti perumpamaannya singa. Kemudian kelihaiannya mengutar-balikkan lidah, merangkai kata seperti singa tadi memutar-mutarkan ekornya. Ya, al-dharibi bidambi. Ini yang dijelaskan oleh Nawawi. Thumma adla'a lisana. Bahkan ketika dia mengatakan seperti singa yang memukul-mukulkan ekornya, dia keluarkan lidahnya untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan memukul-mukulkan ekor itu adalah lidahnya. Bagaimana nanti dia akan memukul orang dengan lidahnya. Ya. Thumma adla'a bilisanih. Summa adla'a lisanahu, maksudnya dia keluarkan lidahnya, kemudian digoyang-goyangkan lidahnya seperti singa menggoyang-goyangkan ekornya. Jadi dia merasa benar-benar bangga dengan tugasnya, karena memang diminta oleh Nabi SAW untuk membela dia. Faja'ala yuharrikuhu, dia gerak-gerakkan lidahnya. Summa qal, ya, kemudian dia berkata, Hasan, wallazi ba'athaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, ya Rasulullah, la afriyannahum bilisani faryal adim, saya akan cabik-cabik, ya, mereka dengan lisan saya ini sebagaimana mencabik atau mengoyak-ngoyakkan kulit hewan. Bagaimana nanti kita, orang yang menguliti Hewan kurban seperti itulah perumpamaannya. Bagaimana nanti mereka ditelanjangi oleh Hasan bin Thabit. Ya. Inilah yang dia ikrarkan di hadapan Nabi. Karena dia membangga dengan tugas yang diminta langsung oleh Nabi untuk membela Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata, la ta'jal. Ini yang saya maksud tadi, jangan tergesa-gesa. Ya. Fa inna Aba Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Abu Bakar itu ansabul Arab. Di sini, fa inna Aba Bakrin a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Sesungguhnya Abu Bakar orang Quraisy yang paling menguasai nasab Quraisy. Orang Quraisy itu banyak, yang keturunan Quraisy tadi itu kan banyak cabangnya. Jadi yang cabang-cabang yang sudah sekian banyak cabang itu dikuasai semua garis jalurnya itu oleh Abu Bakar. Ini nanti anak siapa, bertemunya di mana, kakeknya siapa, bertemu dengan Quraisy dari jalur mana, ini semuanya dikuasai secara hafalan oleh Abu Bakar. Makanya Nabi pesankan kepada Hasan, jangan tergesa-gesa, kamu belajar dulu atau pelajari dulu nasab Quraisy dari Abu Bakar. Wa inna li fihim qaraba. Ini penyebabnya juga. Engkau berhati-hati, jangan tergesa-gesa, karena saya dengan Quraisy itu kan satu jaris keturunan. Artinya nasabnya sama. Nanti sampai ketika engkau cela, ternyata engkau mencela saya juga. Ya, itu yang diingatkan oleh Nabi. Hatta yulakhisa laka nasabi. Jumpai Abu Bakar sampai dia meringkas untukmu nasab saya. Maksudnya menjelaskan secara ringkas. Fa'atahu Hasan thumma raja. Maka Hasan bin Thabit pun belajar nasab Nabi dan nasab-nasab orang Quraisy dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dia kembali kepada Nabi selesai dari belajar nasab dari Abu Bakar. Faqala ya Rasulullah, qad lakhasa li nasabak. Sungguhnya Abu Bakar telah meringkaskan, menjelaskan dengan ringkas nasabmu kepadaku. Walladhi ba'athaka bil haqq la asullannaka minhum kama tusallu sya'ratu minal ajid. Itu yang tadi. Saya akan bersihkan nasabmu sebagaimana seseorang mengeluarkan rambut dari adonan. Ya. Enggak akan mungkin sedikit pun tersisa nasabmu dalam celaan saya. Yaqulu li qalat Aisyah fa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Hasan bin Thabit, dan saya mendengar kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu an, inna ruhal qudus la yazalu yu'ayyiduka. Sesungguhnya ruhul qudus, yaitu mereka Jibril, senantiasa memberimu kekuatan. Ya, doa Nabi. Ma nafahta anillahi wa rasulih, selama engkau membela Allah dan Rasulnya. Dan ini pernyataan Nabi. Dan ini umum. Siapapun yang membela Allah dan Rasulnya, pasti malaikat Jibril akan bersamanya. Memberikan kekuatan, membantunya, menolongnya, selama yang ditolong oleh orang tersebut adalah Allah dan Rasulnya. Wa qalat sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aisyah menambahkan lagi, saya mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, hajahum Hassan fashafa washtafa. Mereka diserang dengan kata-kata oleh Hassan, maka ia telah cukup dan memuaskan. Untuk dua orang sebelumnya Nabi belum merasa puas dengan kata-kata mereka, sementara ketika Hasan membalas maka Nabi puas. Ya. Fasafa washtafa, qala Hasan, maka Hasan berkata. Dan inilah syair-syair yang atau bait-bait syair yang diungkapkan oleh Hasan kepada Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. Ya, bermula dari bait yang pertama, hajautu hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa inna Allahi fi dzaakal jazaa'u. Ini bait pertama. hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu, bagian pertama dari bait pertama, wa indallahi fi dzakal jazaa'u. Ya, engkau menyerang Nabi Muhammad dengan caci makian. Ya. Maka saya membalas dan membelanya. Dan di sisi Allah dalam hal ini balasannya. Jadi dia membela Nabi dengan membalas cacian-cacian Abu Sufyan dan orang Quraisy lainnya kepada Nabi dengan syair untuk mengharapkan apa? Balasan dari Allah. Ini bait pertama. Kemudian dia mengatakan fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum miqa'u. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya, maksudnya siapa? Ayahku dan ayahnya. Ayahku memang ayah Hasan. Kemudian ayahnya, kakeknya, kakeknya Hasan. Ayah dari ayahnya. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya, maksudnya ayah dari ayahnya, wa irdi, bahkan kehormatanku. Ya benar. Saya akan lanjutkan. Saya kembali ke atas. Setelah hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u hajauta Muhammadan barran hanifan rasulallahi shimatuhul wafa'u. Ini yang kedua ya. Engkau serang Nabi Muhammad dengan kata-kata kasar padahal dia adalah seorang yang barran, yang luas kebaikannya. Ya, yang luas kebaikan. Hanifan, lurus, dalam riwayat yang lain, taqiyan, bertakwa. Ya. Ini pujiannya untuk Nabi. Engkau serang dengan kata-kata cacian Nabi Muhammad, padahal dia barran, bar. Artinya yang kebaikannya sangat banyak, dan bahkan hanifan, lurus. Ya. Bersih dari kekurangan, dari celaan. Ya. Rasulullah, ini pujian yang kedua, yang ketiga. Ya. Rasulullah, dia utusan Allah. Shimatuhu al-wafa'u. Shimatu ini karakter, watak. Yang wataknya adalah apa? Wafa'. Menunaikan kewajiban, amanah. Dan itulah yang disematkan oleh orang Quraisy sendiri kepada Nabi, yaitu apa? Al-Amin. Ini dua bait pertama yang isinya pujian dan penegasan bahwa mereka tidak pantas sama sekali untuk mencela Nabi. Karena dia barran, hanifan, Rasulullah, washimatuhu al-wafa. Bukan hanya perbuatan seketika, tetapi shima. Shima itu watak, karakter. Tabiatnya adalah amin, amanah. Nah, kemudian baru yang tadi. Fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum miqaw. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya, maksudnya ayah dari ayahnya dia, yaitu kakeknya, wa irdi, bahkan kehormatanku, li irdi Muhammadin, untuk kehormatan Nabi Muhammad SAW, minkum, dari serangan kalian, wiqa'u, adalah pembela. Jadi dia menebus, menjadikan ayahnya sebagai tebusan, kakeknya sebagai tebusan, kehormatannya sebagai tebusan untuk membela kehormatan Nabi SAW. Inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum, untuk kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad dari celaan kalian, wiqa. Wiqa adalah pelindung. Ya. Kehormatan kami, keluarga kami, nenek moyang kami, itulah tebusan untuk membela kemuliaan Nabi SAW. Itu bait yang ketiga. Bait yang keempat di sini, ini yang harus kita tambahkan. Karena di situ tertulis kiltu, padahal thakiltu. Yang kurang sama dengan sana yang lalu ya. Kurang haknya. Sekarang kurang sa. Sakiltu. Sa. Sa yaitu sampan bertitik tiga. Bukan sin ya, tetapi sa. Sakiltu itu yang kurang. Sakiltu bunayyati. Sakiltu bunayyati illam tarauha tuthirun naq'a min kanafaika da'i. Ya. Jadi bacaannya sakiltu bukan kiltu tetapi sakiltu. Ini ada dalam teks Arabnya, kemudian juga dalam riwayat-riwayat yang lain. Ya. Sama dengan hadis yang lain, Nabi mengatakan kepada Mu'adz, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Di sini sakiltu bunayyati. Maksudnya saya kehilangan anak-anak perempuan saya. Ini sumpahnya. Sumpahnya Hasan. Sakiltu bunayyati. Saya kehilangan, maksudnya dia bersumpah, hilang anak-anak kesayangannya. Illam tarauha. Sekalipun kalian tidak melihatnya. Atau jika kalian tidak melihatnya. Tidak melihat serangan-serangan. Tidak melihat serangan-serangan pembalasan untuk membela Nabi. Tuthirul naq'a. Menerbangkan debu-debu. Ini kinaya atau sindiran dari pasukan perang. Ini ancaman untuk orang Quraisy. Ya. Dia bersumpah. Ya. Dengan mengatakan saya kehilangan anak perempuan saya. Jika kalian tidak akan melihatnya. Maksudnya akan mengancam. Bahwa akan kalian lihat di mana nanti pasukan pembela Nabi akan menerbangkan debu-debu, ya, min kanafai kidain atau min kanafai kidain atau min kanafai kadain, dari dua sisi kada. Kada ini pintu masuk ke kota Mekah, ya, kada nama-nama tempat untuk masuk ke Mekah. Melalui ada beberapa pintu masuk ke Mekah, salah satunya Kada atau sekarang Kudai namanya. Ya. Jadi ia mengancam nanti pasukan Nabi yang akan membelanya akan menerbangkan debu-debu, ya, di ada melewati dua sisi Kada yaitu pintu masuk ke kota Mekah untuk masuk ke kota Mekah. Ini sindiran dia untuk penaklukan atau perang penaklukan kota Mekah. Ya. Ini bait keberapa? Bait yang ketiga. Satu, dua, tiga, keempat, keempat. Bait yang keempat. Dan itu yang mungkin bisa kita baca pada kesempatan ini dari sekian banyak bait syair. Kita mungkin bisa dibuat nomornya ya. Ya. Nomor tadi nomor empat. Bait nomor empat. Ya. Tersisa satu, dua, tiga. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bait lagi. Yang isinya adalah pujian untuk Nabi dan pembelaan untuk Nabi serta celaan untuk Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.